ndak-ndak wonge. Wonge longgo sila iktikaf, wiridan wong kene do ahli wiridan. Mula ngertos sok wiridane. Apan kotak amale sik adoh khusuk lah wiridan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotake sik adoh. Bareng kotake cidek, wiridane ganti astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Karo merem-merem. Aku weruh. Lho wong lanang kene ku apan Jumatan isu-isuan. Lak ngerti sih. Jumatan berangkat waktu awal padha karo kurban unta ganjarane. Berangkat waktu kedua oleh ganjaran padha karo kurban sapi. Berangkat waktu ketiga ganjarane padha karo kurban wedhus. Mangkane masjid Wiyurjo apan dina Jumat jam 09.00 isu wis penuh bleduke. Ndak-ndak wonge. Wonge longgo sila iktikaf, wiridan wong kene do ahli wiridan. Mula ngertos sok wiridane. Apan kotak amale sik adoh khusuk lah wiridan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotake sik adoh. Bareng kotake cidek, wiridane ganti astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Karo merem-merem. Padahal wong ya gawe didukur ngono. Dicidiki kotak amal iso wedi. Astagfirullahalazim. Akhirnya sing lungguh ndek sebelahe murang-muring, ndang iseni ya wis katik merem-merem ngono. Kotake sorong geyetno sreng, bareng kotake klewat. Ganti meneh wiridane. Alhamdulillah. Alhamdulillah, enggak sida kalong. Nek terpaksa ngisi ya dipilihno dhuwit sing cawilik dhewe sing lungset. Makane kula pun nate matur nggih ngapunten. Pahlawan nasional Indonesia itu kuwatan sangat. Yang paling sering mlebu masjid ya Pati Murah. Sing gawa golok. Sing jas-jasan kopian Soekarno Hatta ku jarang-jarang. Soale lek Soekarno Hatta jas-jasan kopian gambare duit 100.000. Ana Pati Murah gawa golok gambare duit 1.000. Lah iku sing paling sering masuk masjid ya iku. Gak percaya gak ada ngenteni meneh. Nek kene engko nang masjid cukiten kotake, dingkien engko lak ketemu Pati Murah pating ploro gawa golok. Halo. Halo. Sembuh. Pile iki jenenge walak-walik ing jaman sering kula aturke. Wong sak niki modele do kuwalik. Pemikirannya ya kualek, sing apik dianggap elek, sing elek malah dianggap, sing bener dianggap salah, sing salah malah dianggap nyauto, sing penting dianggap ora penting, sing ora penting kadang malah dianggap. Aku kula takoki sampean. Coba salat subuh niku sunah napa wajib? Lek salat riyaya wajib ta sunah? Wajib karo sunah penting ndi? Berarti salat riyaya karo salat subuh pentingan ndi? Lungguhnya kene jamae sholat riyoyo karo jamae sholat subuh akeh ndi? Jare penting subuh. Ayo, mele dosa ta mele ganjaran? Penting ganjaran ta penting dosa? Maca Quran itu dosa ta ganjaran? Lek nontok TV sing akidahe nyimpang iku ganjaran ta dosa? Ayo wong kene lek mari isak akeh ndi sing maca Quran karo sing nontok Mahadewa? Mahabharata wis mari saiki. Wis khatam. Sapa ngomong wonge yang ndelok? Ya Allah, ya Allah. Sembuh. Nah, terus sing gak melu mbayari gak ada cerewet. Maka ini pentingnya kita menempuh jalur yang lurus tadi. Yang kedua, berikutnya. Dalan niku apan lurus? Fasilitasi luwe enak. Fasilitasi luwe apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu para jamaah yang dipun muliakan. Jalan itu kalau lurus, fasilitasnya lebih enak, fasilitasnya lebih bagus. Dikai contoh, kanggo bandingno, biar mudah dipahami. Jalan lurus, pesawat, belak-belok, bis, fasilitasnya enak pundi. Mboranyau tok. Enak bis ta enak pesawat? Wah, enak pesawat, jalannya lurus, tikete ae siji. Pesawat tikete yo kandel, yo meling-meling, yo halus, ngono bis ta. Kartis. Salah wis tipis. Lah ngenekno disuwek gak idu. Ceknya. Fasilitasnya enak, jalan yang lurus, enak pesawat. Numpak pesawat iku ya. Apan penumpangnya gurung siap kabeh, gak diberangkat no, nunggu penumpang duduk di tempat masing-masing. Es, sabuk pengaman dikenakan, klek, sandaran kursi ditegakkan, set, meja dilipat, seret, jendela, pintu jendela dibuka, seret. Begitu penumpang sudah duduk semua, siap semua, ready semua, baru diberangkatkan. Itu pun gak langsung mabur. Shhh, melaku penumpangnya siap-siap. Enak. Tambah panter. Mudah panter. Mudah panter. Yang. No. Tadi penumpangnya siap kabeh berangkat. Habis lah. Saman stop lho, gak gelem mandek bisa. Oh, zaman tawe-tawe ini. Bisa pancet melaku. Sampean ditarik ambek kernete. Ayo cepet. Kardusmu kari. Sandalmu cepot. Itu tuh ndukur bis. Dorong oleh longgoh. Dilakokno ambek supire. Kayak no. Nyut. Iso ngeblak. Nek wong lemu. Gelundung-gelundung. Halo. Halo. Coba tak dipikir. Yang jalannya lurus pesawat, fasilitasnya bandara. Belak-belok jalannya bis, fasilitasnya terminal. Apik terminal tak apik bandara. Bandara suasananya bersih, nyaman, enak, harum. Duk terminal. Apa maneh waya udan-udanan. Jemek kabeh, campur plastik, campur sampah, campur botol, campur panganan sing mambu nang dirubung laler. Ih. Ambune selengut selengut nduk bandara ta laler sitok endah ono nyaman bersih begitu masuk ruangan nyes ruangannya ber-AC lha nek omahmu kan AB angin berabas tempatnya bersih loketnya bagus nggon ngantrine juga enak. Kursi tempat duduk untuk nunggu nunggu keberangkatan juga enak. Wis ta lah, enak kabeh. Suasananya bersih, ambune wangi, sampai WC ning lho wangi, kadung mlebu males metu kok. Wangi WC-ne, nang gratisan gak ate mbayar. Mas yo ngoyo sakake-ake, sowo-sowo-sowo-sowo. Ndak mbayar. Coba nduk nggone terminal, cur 2000. Cur-cur 5000. Cur-cur-cur 6000. Cur-cur-cur 8000. Cur-cur-cur 10000. Lah nek sampean tepak anyang-anyangen ayo. Ndak wae. Ambune ta pesing. Ngoyoe karo nyumpeti irung. Lah gak ngono yo ngempet ambekan. Coba. Subhanallah. Di bandara masih yo tau sampean nggawa bekal, nggawa beban wake, nggawa kerdus pitu ta. Gak atik brotong-brotong, gak atik gotong dhewe. Munggah troli disorong petugase, sampean kari ngetutno. Ayo nduk terminal. Yang kerdus pitu yo nyangking dhewe sampean. Nyangking tengen telu, kiwa telu sik mikul pundak. Brotong-brotong beteng tengen ndak karo-karuan pendeng-pendeng. Yang keringat ruwo tuh sana bune kecut. Halo, subhanallah. Bandara itu fasilitasnya enak, jalan lurus, fasilitasnya lebih enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nduk bandara iku ya. Umpama tepak mlaku ndak sengaja. Antu burukan karo wong. Tepak enak-enak mlaku nang. Ndak sengaja tubrukan tehyel, ndak gegeran, ndak musuhan, iso dadi kanca, iso dadi bolo. Mlaku enak-enak tubrukan del. Sorry ya dek, enggak sengaja. Enggak apa-apa kok mas. Iso, subhanallah. Okay. Rumahnya mana toh dek? Wiyorejo. Wiyorejo mana? Batu mas. Mas dari mana? Bojonegoro. Wah! Iso, subhanallah. Asale tubruan nih. Enggak sengaja tabrakan. Dek. Bapak, mau kemana? Ke Jakarta. Pakai penerbangan apa? Jam berapa? Iso hubungan bisnis. Coba dengone terminal. Sama nang tubruan. Pak mekul kardus ngene abot-abot disenggol wong gak melek ah matamu. Jangankan tubruan, wong disawang iso murang-muring kok nyapo? Lirak-lirik tak culek sisan ngono. Beda. Ini masih di bawah. Belum lagi nanti kalau udah naik ke atas, fasilitasnya lebih lux. Halo. Naik pesawat itu, begitu naik nyek nyek nyek nyek masuk pesawat, udah disambut sama awak kabin. Pelayane ramah. Ayu-ayu. Pramugari. Ya Allah. Laki melebu pesawat langsung. Selamat pagi, silakan bapak. Ada yang bisa dibantu? Seatnya nomor berapa? Ramah, apik pelayane. Taman dok bes lah. Takon sosok ini harus digetak sama karo kondektur. Se, sosok telung ngewe cerewet. Lede gane pesawat ini. Ramah, mesti ngelayani ku. Pramugari, cantik-cantik, bodine api, nang ate mulus, mulus. Gak buruk-buruk ngene iki. Tinggi semampai, langsing-langsing, awake apik-apik. Ndak ana pramugari kok awake kaya gajah abuh. Nublek pesawate. Ramah, ambune ya wangi, nang senyum terus. Selamat pagi, selamat siang Bapak. Senyum. Kaya-kaya pipi kiwa tengen dicantol kawat. Gak iso ganggu. Ramah leh ngeladeni. Ayu-ayu, Masya Allah. Pernah waktu itu ada yang duduk di sebelah aku. Oh, gak percaya ya wis. Wah, aku cerita temen-temen. Rupa-rupanya dia kenal lama aku. Iya, bahkan dia ngomong, aku punya banyak koleksi ceramahnya loh. Ngomong-ngomong. Nah, tepat enak-enak yang ngomong nih gue. Nih gue nih sebelah. Anak ibu-ibu bawa anak kecil. Ngompol. Pampersnya bocor. Dia langsung berdiri. Aku ditinggalin. Artinya dia akan menjalankan tugas ya Allah. Ono arek cilik ngompol pempersnya bocor niku lho, langsung dilapi gawe tisu. Ramah karo dileling dikudang. Adik manis, pipis ya. Masya Allah, ngene pelayanane awake. Coba kok ndok bis sampean. Nggowo anak cilik anakmu ngompol, ngamuk kernete. Kuwi anak gak entos ngramutmu. Mangkane ta lekate numpak bis iku anake dikon nguyu dhisik. Iki sing nguyu ki anake ta makne. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Okay. Nggone pesawat koyo ngono ku jalannya lurus. fasilitasnya lebih enak. Coba dipikir. Dikai ngombe, dikai snack, dikai mangan. Aku ngerti kit mau lo sampean kepingin bantah. Pikiranmu lak tak teritani ngene iki, pikiranmu lak ngene. Iya, tapi lak larang, ngono kan? Kit mau wis kudu bantah sampean. Aku roh, aku tahu yang ada di hati kamu. Saman lo kit mau kudu bantah. Iya, tapi lak larang. Lele saman bantah ngono, masih aku ya iso bantah, tapi lak enak. Wek. Tapi lah enak, weh. Lo namanya enak, itu ya larang. Maka kenikmatan Allah, barokah Allah, rahmat Allah, ridha Allah, syurga Allah, itu enak kabeh, nikmat kabeh, larang bro. Tiketnya mahal untuk mendapatkan syurga Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Tiketnya luarang. Maka tiketnya harus dibeli dengan melaksanakan taat kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya. Tiketnya mahal, harus dibeli dengan meninggalkan larangannya, meninggalkan maksiat, kezaliman, kemungkaran. Tiketnya itu mahal, harus dibeli pula dengan mengempet hawa nafsu. Mengempet ya. Nah, yang penting paham gak wis kok. Larang tiketnya. Lek kepengen oleh fasilitas yang enak itu. Tiketnya larang. Tengah wengi wayahe wong melungker mabrik iler, wayahe wong turu tangio salat. Senin Kamis wayahe wong mangan poso. Mahal itu untuk mendapatkan tiket yang mahal itu. Larang tiketnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Enak ya larang, cepet sampai ke surga. Larang, cepet to. Aman numpak sepur lho, Malang Jakarta. Apaan sing cepet? Ya larang, 1 juta lebih. Gelek sing murah, ya 3 dino sik tutuk Jakarta sampean. Gremet soalnya. Meneh nduk, akhirat yang ngono. Sing iso cepet tutuk swarga dhisik, sing tiketnya larang. Kanjeng Nabi lan gambarno lak ngono, meneh nduk swarga iku ana sing masuk surga secepat kilat. Ceret. Tekan swarga. Lah wong kilat kan yo ngono iku ngagetno. Ono ah kilat-kilat nek kene cleret. Kilat opoan niku? Kilat kok kalem. Cepet larang. Nah nek gak cepet yo murah. Ono sepeda motor loro, merke padha, tapi regane seje. Yang situ regane 35 juta. Situ regane 1.300.000. Kok gak padha regane? Kok seje iya. Iki cek larange 35 juta. Lho iki cepet rek. Apan gase ditarik poli banter mlayune. Valentino Rossi lewat, Marquez lewat. Mulane larang, cepet soalnya. Situ murah, mek 1.300.000. Iki gak cepet. Apan gase ditarik pol, melakune tambah mundur. Dalane munggah plop-plop-plop. Ngono. Lho iki lho wis sak jam 20 menit. Anggite gak tak jami ngono ah. Kita yo-yo. Bojoku lo gak tau ngatur aku. Sak pola-pola aku ya dibahno. Sampeyan nate ngatur aku. Itu tiketnya mahal. Lho nggih. Kepengin cepet tiketnya suwe. Tur dalane kudu lurus sing cepet iku. Sehingga untuk menuju ke surga itu melintasi jembatan yang membentang di atas neraka, lolos tekan swarga, gak lolos plung neraka. Jembatane iku macam-macam. Wong kene iki ngerti jembatan tak gak ya. What you love what? Oh ya ya kok sik gak paham ae. Meneh ndo akhirat iku ana acara nguwot. Ya rupane kabeh wong nguwot ngalang-alangi pasar malam. Kabeh kudu nguwot. Adek gak nguwot, sik beti malaikat wong iku perda akhirat kok. Wong ndi iki? Wiyurejo. Nang nguwot, ayo Jeng yo malaikat se, cepetan gak ada sak se ae. Gak gelem kuat ya jongkrokno malaikat. Nah, wate iku ana sing lurus, yang ketika di dunia hidupnya jalur lurus, agamane lurus, ngelakoni ibadah lurus, menendo akhirat. Jalannya lurus wate wer, toto swarga. Ana sing modele belak-belok menggak menggok wate iku munggah, mudun, menggok, rengget-rengget. Munggah tok 1000 tahun, mudun maneh 1000 tahun, menggok maneh 1000 tahun, rengget-rengget ya akeh 1000 tahun, muter akeh 1000 tahun, munggah neh, nek potonganmu meneh wotmu yo ngono iku. Kula wangsuli, fasilitas itu mahal. Wong surga itu ada istana yang luar biasa megah, indah, mewah. Mahal di dunia ae lho, hotel yang mewah, hotel bintang 36. Bintang 5 kurang akeh. Yo bintang 7 ya wis. Iku ae lho. Suwengi kadang petang juta 5 juta. Coba. Butuh apa ae ku sik nyeluk pelayane, panggil pelayan. Telepon, tolong saya butuh ini gitu. Lendu swarga ku luweh indah, luweh lux, luweh eksklusif. Butuh apa-apa gandek manggil pelayan. Atine sampean batin ae ngrentek ae barang itu kok dhewe. Kepingin pentol bakso, krotok. Teko pentol bakso. Kepingin semangka, glodak. Semangka teko. Kepingin apel, krotok. Teko. Kene daerah apel ya. Apa daerah apa? Oh ya, kepengen gobis. Ya glundung. Kerentek tok gobise teko. Ki gobise apik ora kaya gobis kene. Coba sih gobis kene apik tak gak aku gawanono. Lho ndak santri-santri niku lho kapan kula ngaji nduk daerah Malang mesti jagakno. Wah iki apa ngaji nduk Malang menih mule mesti oleh sayur-sayuran, oleh buah-buahan ngono. Lah aku kapan ngaji nduk Malang biasanya kan ngono. Mobil ini sampai ndak kamot-kamot. Mangkane santriku mesti jagakno. Apa ndek gone daerah Nganjuk, Brambang. Daerah kono lak Brambang ta, mulai kadang gawani Brambang, petang sak, limang sak ngono. Duh. Temen soalnya ngerti aku duwe ngono-ngono arek-arek. Yatim arek-arek fukara duafa ngono. Biasane ngono. Apa ngaji nduk daerah Malang sing daerah buah ngono. Mulai engko buah wae. Mbok teko kene iki gobise engko digawe tagak aku yo gak ero. Biasane nak ngono ta. Nduk gone swarga iku apa yang dikrentek ati langsung keturutan mahal. Di sana ada sungai dari khamer, sungai dari madu, sungai dari susu, karinyedo. Larang. Lah nek ngiseni kotak amal di masjid mek 1000. Ya gak iso ngombe, dilat tok meneh. Nutul dilat ngono ae. Hoi. Subhanallah. Terus ana bidadari, payu-ayu, larang. Ngono sedekah 1000, ya oleh nginceng tok sampean. Makane kok gak oleh mari sih ngaji. Nah termasuk kenapa Rasulullah sukses dalam perjuangannya, apa yang harus kita contoh, diantaranya kan gak kedermawanan beliau. Rasulullah itu luar biasa kalau sedekah. Kenapa? Karena ingin seluruh harta kekayaannya dibawa sampai ke akhirat. Misalnya saya suge-suge ini uang lewis mati loh dunia ini lak nganggur gitu. Hui yang manfaat yang mana? Yang dibawa serta sampai ke akhirat. Harta yang mana yang dibawa sampai ke akhirat? Yang disedekahkan. Itu pula yang akan menjadi perlindungan. Al-mu'min taqtadul sedekati. Orang mu'min berada di bawah naungan sedekahnya. As-sedekatu nurun yaumil qiyamah. Sedekah itu besok akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sa'biro padange. Cahaya itu seberapa sinarnya, kekuatannya, tergantung seberapa besar sedekahnya. Nah, punten, umpamanya. Lek sedekah akeh, wadang jinglang, kewenter. Sedekah titik, mendrit-mendrit. Musala dibangun, masjid dibangun, nyumbange lu 100 juta. Wah, iku dadi lampu merkuri kaya ngene iku. Jrong, padang. 100 juta. Ana masjid dibangun nyumbange 10 juta neon. Yo sapa padang sih, ah. Masjid dibangun nyumbang 5 juta petromak. Pengen padang yang ngumpul di sini. Yang ganti kaos barang ngono. 5 juta. Oh, masjid dibangun nyumbange 1 juta lampu templok. Yang ngisi gas untiran ngene dhele. Nyumbange 500.000 lilin. Ini kadang kanginan yang biut-biut. Ya iya diomongi kok. 100.000 OTC rokok. Eh, kok apaan disedot ya ketok genine apaan gak disedot ya ketutupan latu. 100.000. 50.000 obat nyamuk. Masjid dibangun nyumbange mek 10.000. Pentil korek. Pentil korek apaan gak dijerwesno ya ora ketok. Apa maneh masjid dibangun nyumbange mek 1.000 iku silite konang iku. Leb-leb leb-leb leb-leb. Apa tau ngamuk yang meneh oleh sinar sak silite konang ngono iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya carane ya apa? Hidup ini tergantung pada latihan. Pengen iso apa-apa ya kudu la nyauto. Pengen iso nyanyi kudu latihan. Nyanyi. Pengen iso masak kudu latihan. Pengen isok macak ya kudu latihan. Pengen isok korik ya kudu latihan. Pengen apa ae pokoke. Pengen dadi wong sugih kudu latihan. Carane, Pak. Latihan sugih iku carane ya apa? Latihan memberi, latihan ngekeki, iku latihan sugih. Wong sugih lak sering ngekeki. Latihan sugih, latihan ngekeki, engko minimal dapat juara harapan. Harapan dadi wong sugih. Iya, ana masjid dibangun, latihan sugih kek ana, tokno duwite, sret, sing cepet. Musala dibangun, latihan sugih, tokno duwite, sret. Pesantren dibangun, latihan sugih, tokno duwite, sret, sing cepet. Engko rezeki sing mlebu ya, sret, sret, sret, sret, sret, ngono. Nah, sampean gak modele masjid dibangun, dijaluki dhuwit ya, sret. Pesantren dibangun, jaluki sumbangan ya, sret. Ana arek yatim butuh santunan, dijaluki santunan ya, seret. Mulane rezekimu ya. Awas aja sering-sering latihan melarat. Engko iso dadi juara melarat sampeyan. Latihan melarat iku ya apa? Jalukan. Apa maneh wis duwe lho isek njaluk. Siap-siap dadi juara kere. Wong wis duwe rokok lho, rokoke dikesak. Ana kancane teko rokokan, sing njaluk rokoke. Padahal wis duwe lho sik njaluk. Siap-siap dadi juara melarat. Wong sugih yo, sandang pangan papan yo cukup. Ana pembagian raskin iso melok ngruwek but. Siap-siap dadi juara melarat. Hidup ini tergantung pada latihan. Pengen akhlaki apik, yo kudu latihan berakhlakul karimah. Pengen dadi ahli ibadah, yo kudu latihan dadi wong sing ahli ibadah. Bapak Ibu jemaah sekalian, ngapunten. Kate pindah sayang. Le ngajine le wis sak jam setengah punjul. Kok ya menawi tasik kirang kapan-kapan ngundang meleh. Iki ae wis tak cepet-cepetno le aku ngomong gek materine tak ulet biar mencakup semuanya sehingga undang balik. Pangapunten sangat omongan kula niki wau. Kalau benar, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, maslahat dan barokah. Sing salah, keliru, gak genah, muga-muga di ngapura Gusti Allah. Kula nggih nyuwun ngapura ten panjenengan sedaya. Sareng-sareng kita ndonga dhateng ngarsanipun Allah, muga-muga kanthi hormat Maulid Nabi ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kita semakin dicintai Rasulullah, kita mampu itba meneladani Rasulullah sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat pembelaan dari Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.